والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, yaitu angin, angin berhembus. Wadz-Dzariyati dzarwa, demi Allah Azza wa Jalla bersumpah, demi angin, angin dzarwa yang berhembus. Falhamilati wiqra, dan demi hamilat, yang dimaksud adalah sahab, demi awan, awan yang mengandung air hujan, yang membawa air hujan, sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Faljariyati yusra. Ketika kita melihat tafsir faljariyati yusra, maka demi aljariyat, bintang-bintang, benda-benda langit yang berjalan dengan yusra, penuh kemudahan. Kalau membaca terjemahan-terjemahan, al-jariyat diartikan bahtera, perahu-perahu bahtera yang berjalan di lautan dengan yusra, kemudahan, penuh kemudahan. Falmuqassimati amra, demi para malaikat yang membagi-bagikan urusan. Innama tu'aduna la sadiq, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan buat kalian, la sadiq, benar-benar akan terjadi. Wa inna dina lawaqi', dan demi, dan inna din, yaitu hari pembalasan, hari pemberian imbalan, lawaqi', benar-benar akan terjadi. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, هذا قسم من الله الصادق في قيله. Ini adalah sumpah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala yang maha jujur di dalam ucapan-ucapannya. بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar ini, di mana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pada makhluk-makhluk tersebut kemaslahatan-kemaslahatan hidup dan manafi', berbagai macam manfaat. Ma ja'ala 'ala anna wa'dahu sidqun wa anna ad-din alladhi huwa yawmul jazaa' wal muhasabatu 'ala al-a'mal lawaqi'un la mahalata ma lahu min dafi'. Di mana Allah 'azza wa jalla telah menjanjikan atas janji-janjinya itu benar, bahwa agama yang disebut di dalam ayat ini, yang itu merupakan hari pembalasan, hari penghisaban terhadap amal-amal, benar-benar akan terjadi. Benar-benar akan terjadi. Maka tidak ada yang akan mampu dafi' menolaknya. Barakallahu fikum. Malahu min dafi', tidak ada seorang pun yang akan menolaknya atau membelanya. Fa idza akhbara bihi as-sadiqul 'azimu wa aqsama 'alayhi wa aqama al-adillata wal barahin 'alayhi falam yakdhib bihi al-mukadzibun wa yu'rid 'anil 'amali lahu al-'amilun. Jika Allah yang maha jujur, yang maha agung telah memberitakan tentangnya, dan dia telah bersumpah di atasnya, dan Allah telah menegakkan dalil-dalil dan bukti-bukti atasnya, maka tidak ada lagi jalan untuk mendustakan itu para pendusta, dan tidak akan pantas berpaling untuk berbuat dan beramal. Tidak akan ada alasan untuk meninggalkan amalan. Barakallahu fikum. Muncul sekarang pertanyaan terkait dengan masalah sumpah. Kalau syariat kita mengharamkan bahkan syirik bila bersumpah dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi Allah azza wa jalla la yus'alu amma yaf'alu. Allah azza wa jalla tidak ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Allah berhak dan berkemauan untuk bersumpah dengan makhluknya. Jangan ditanya. Wadduha wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah wal fajri wal asri. Allah berhak untuk bersumpah dengan siapapun dari makhluknya. Barakallahu fikum. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah Azza wa Jalla tidak ditanya apa yang diperbuatnya, akan tetapi merekalah yang akan ditanya. Kedua, fa'alun lima yurid. Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang dimaukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala wadzariyat hiya riyah allati tadru fi hububiha. Adzariyat itu adalah angin yang bertiup-tiup. Barakallahu fikum. Ya, tadru fi hububiha, yang bertiup-tiup. Zarwan biliniha wa lutfiha wa quwwatiha wa izajiha. Tiupan angin bertiup dengan penuh kelembutan. Biliniha. Satu. Walid wa lutfiha, sama artinya lin dan lutuf. Wa quwwatiha, dan kekuatannya. Coba bila angin kencang, banyak yang akan diterbangkan. Apalagi kalau sudah angin barakallahu fikum, ya, yang disebut dengan angin apa? Yang disebut puting beliung, apalagi? Hah? Tornado, apalagi? Angin topan. Coba lihat barakallahu fikum kekuatan angin itu sendiri. Bangunan bisa diangkat barakallahu fikum. Ya, alat-alat berat bisa diangkat olehnya. Wa iz'ajiha, dengar bila angin itu kencang ada suara ya yang kita dengar dari dedaunan, dari plastik, dari ini, barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla bersumpah dengan Adz-Dzariyat. Berarti angin ini benar-benar untuk kemaslahatan dari hamba. Fal hamilat wikra ay hiya sahabu tahmilul ma'al kathir alladhi yanfa'ullaha bihil ibad wal bilad. Allah bersumpah dengan awan yang membawa perkara yang berguna dan bermanfaat, yaitu awan yang membawa air yang banyak yang Allah berikan manfaat buat hamba dan buat negeri. Allahu Akbar. Fal jariyat yusra an-nujum allati tajri ala wajhil yusr was-suhula. Demi bintang-bintang yang berjalan pada poros edarnya. Ai bintang-bintang yang berjalan dengan penuh kemudahan dan kegampangan. Fatatazayyan biha as-samawat. Langit menjadi indah dengan bintang-bintang tersebut. Coba antum lihat, barakallahu fikum, benar-benar perhatian apalagi di tengah malam. Ya, melihat ke arah atas gugusan bintang-bintang yang sangat memperindah langit. Ya, langit warna biru, barakallahu fikum, kemudian diperindah dengan bintang. Nah, bintang kalau antum perhatikan juga ada yang kelihat berjalan. Ya. Wa yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Tidak hanya itu saja fungsi bintang-bintang yang akan menghiasi langit, tetapi bintang juga menjadi dipergunakan untuk menunjuk arah di kegelapan daratan dan di lautan. Barakallahu fikum. Kalau sekarang yang mungkin dengan kompas akan mudah dengan perkembangan ya zaman, barakallahu fikum. Tapi bagi orang yang dulu atau sekarang masih sifatnya nelayan kampungan, mereka berangkat, barakallahu fikum, pada siang hari berjalan, ya. Tapi ketika malam, tempat yang jauh, barakallahu fikum, mereka masih menggunakan bintang. Dia berangkat dari bintang itu, dia kembali ke bintang tersebut. Wa yantafi'u bil'itibari biha. Wa yuntafa'u bil'itibari biha. Dan akan bisa diambil manfaat dari bintang-bintang itu menjadi i'tibar, pelajaran-pelajaran yang berharga. Artinya bahwa tidaklah itu semua diciptakan kecuali untuk manusia yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Matahari, kemudian bulan, bermanfaat bagi tanaman, tumbuh-tumbuhan, juga kembalinya lagi kepada manusia. Allahu Azza wa Jalla huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Falmuqassimati amra al-malaikah allati tuqassimul amra wa tudabbiruhu bi'iznillah. Demi para malaikat yang membagi-bagi urusan. Malaikat yang membagi-bagi urusan dan mengatur urusan dengan izin dari Allah. Fakullum minhum qad ja'alahu Allahu ala tadbiri amri min umuri dunya wal akhirah la yata'adda ma hudda lahu wa quddir wa rusima wa la yanqusu minhu. Setiap dari malaikat itu Allah Azza wa Jalla telah menjadikan masing-masing mereka untuk mengurus perkara, baik urusan-urusan dunia atau yang terkait dengan urusan akhirat. Pencatat amal kebajikan dan kejelekan, raqib dan atid, yang membagi rezeki, yang menggiring hujan, kemana barakallahu fikum diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syekhuna Mughbir rahimahullahu ta'ala merojihkan bahwa kilat itu adalah cemetinya para malaikat untuk menggiring awan yang mengandung hujan kemana diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat itu memang ditugaskan oleh Allah azza wa jalla untuk mengatur urusan-urusan terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Mereka tidak akan melampaui batas, keluar dari batasan yang telah ditentukan dan yang telah digariskan. Sini satu. Kedua, wala yang kusuminhu. Mereka tidak akan mengurangi apa yang telah ditugaskan. Benar-benar taat apa yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Ini al-muqassimat. Para malaikat yang membagiskan urusan-urusan. Barakallahu fikum. Kemudian kita langsungkan. Ayatnya berbunyi, was-sama'i dzatil hubuq. Demi langit yang memiliki hubuk. Hubuk artinya jalan-jalan. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Sesungguhnya kalian berada dalam ucapan yang berbeda-beda. Yufaku anhu man ufik. Dipalingkan darinya, dari Al-Quran, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang dipalingkan, yang dikendaki oleh Allah azza wa jalla. Qutilal kharrasun. Celakalah orang-orang yang kharrasun, yaitu para pendusta. Alladzinahum fi ghamratin sahun. Di mana mereka berada di dalam kubangan. Ghamrah, kekufuran, kejahilan. Wasahun, dan mereka sahun, dan mereka berada dalam kelalaian terkait dengan urusan-urusan akhirat. Setelah itu, demikian watak dan sifat mereka. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapan toh datangnya hari ad-din, hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat, hari pembalasan. Yaumahum 'alan nar yuftanun. Pada hari di mana mereka berada di atas, di dalam neraka. Yuftanun ay yu'adzabun. Mereka diazab, disiksa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dzuku rasakanlah. Dzuku rasakanlah fitnatakum, azab yang menimpa kalian. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah dia yang dulu kalian minta untuk disegerakan. Yasta'jilun, tasta'jilun. Inilah yang kalian dulu minta untuk disegerakan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat tafsirnya. Was-sama'i dzatil hubuq, ay dzatit tariqil hasanah, allati tushbihu hubqar rimal wa miyahal ghadran hina yuharrikuha an-nasimu. Langit yang memiliki jalan-jalan. Kita tidak pernah tahu. Ya, barakallahu fikum. Dzatat tara'ikil hasanah. Memiliki jalan-jalan yang sangat bagus, yang sangat indah. Ya. Apakah yang beliau maksud adalah planet-planet yang berjalan, berputar, barakallahu fikum, matahari, kemudian bulan, bintang-bintang yang ada padanya, terus berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jalan yang ada di langit itu, tushbihu ubqar rimal. Seperti jalan yang banyak rimal, ya kerikil, atau pasir-pasir yang bebatuan. Wa miyahil ghadran, wa miyahal ghadran, yaitu jalannya air. Di saat air itu, kata beliau, yuharrikuhan nasim, digerakkan oleh angin-angin sepoi. Kecil anginnya, antum lihat jalan air itu, ya, barakallahu fikum, berpengaruh. Itu gambaran jalan wassama dzatil hubuk. Di langit ada jalan-jalan yang sangat baik dan bagus, rahimani wa rahimakumullah. Innakum ayyuhal mukadzibun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la fi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian wahai para pendusta yang mendustakan Nabi kita alaihi salatu wassalam berada pada ucapan yang berbeda-beda. Kalau sudah ada ucapan yang berbeda-beda, menunjukkan kan anda itu tidak benar. Bagaimana gambarannya? Kata beliau, minkum mayyakul sahir. Nabi kita, diri kalian, ada yang mengatakan bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahir, tukang sihir. Wa minkum may yaqul kahin, di antara kalian ada yang mengatakan kahin, dukun. Wa minkum may yaqul majnun, di antara kalian ada yang mengatakan orang majnun. Ila ghairi dzalik minal aqwalil mukhtalifah. Selain itu, dari ucapan-ucapan yang bermacam-macam ucapannya, barakallahu fikum. Kira-kira apa toh faedahnya yang diambil? Ad-dallati ala hiratihim wa syakkihim wa annamahum alaihi batil. Nanti, oh tukang sihir ini. Besoknya, oh ini kahin, dukun. Besoknya lagi, orang gila. Berbeda-bedanya ucapan yang dilontarkan oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berada dalam kebimbangan. Bingung. Mau dikatakan sahir, mereka tahu loh sifat tukang sihir itu bagaimana. Mau dukun, mereka tahu sifat dukun itu tidak ada pada diri beliau. Apalagi gila. Beliau dianggap gila, barakallahu fikum. Sifat kegilaan tidak ada pada diri beliau. Berbeda-bedanya tudingan-tuduhan terhadap beliau menunjukkan atas kebingungannya mereka. Bingung. Mau ngecap sahir, mau ngecap dukun, mau ngecap majnun. Ada yang sebagian mengatakan majnun, ada yang mengatakan sahir. Ini menunjukkan kebingungan yang ada pada mereka. Dua, wasyakihim, dan keragu-raguan yang ada pada mereka. Dan yang ketiga, apa yang ada pada mereka itu batil. Tidak benar. Ya. Batil, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat ke berikutnya. Yu'faku anhu man ufik. Ay. Yusrafu anhu man surifa anil iman. Dipalingkan darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dipalingkan dari keimanan. Wan surifa an adillatillah al-yaqiniyah wa barahini, dan dipalingkan dari bukti-bukti yang mengandung keyakinan dan hujjah-hujjah. Barakallahu fikum. Tidak ada sesungguhnya peluang bagi siapapun untuk menolak keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Tidak ada. Ya, mulai dari semenjak kecil sampai kemudian berjalan menjadi anak atau dewasa, sudah dijaga dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang itu adalah berbau kejahatan dan kejelekan akhlak dan adab perilaku orang-orang jahiliyah. Dijaga dan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai dalam peristiwa-peristiwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Allah jaga nabinya alaihi salatu wassalam. Sehingga sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, yang ada kan sanjungan pujian mereka terhadap diri beliau. Beliau diberikan oleh mereka gelar orang yang terpercaya. Jazirah Arab memberikan gelar barakallahu fikum menjadi orang al-amin, orang jujur. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, gelar-gelar kemuliaan yang diberikan kepada beliau barakallahu fikum. Di saat beliau mengatakan sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, seketika sifat-sifat yang itu adalah mulia berubah. Tukang sihir, dukun, majnun, coba. Kan berbeda sekali dengan kenyataan yang mereka yakini. Barakallahu fikum. Artinya tidak ada sesungguhnya dalil atau hujah untuk mereka menentang dan berpaling dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian waqtilafu qaulihim dalilun ala fasadihi wa butlani. Berbedanya ucapan-ucapan mereka tentang Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bukti atas kerusakan ucapan itu dan kebatilan ucapan itu. Kama annal haqqa alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muttafaqun yusaddiqu ba'dahu ba'dha la tanaqudha fihi wal ikhtilafa wa dhalika dalilun ala sihhatihi wa annahu min indillah walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Kata beliau, sebagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaq, disepakati, sepakat, ya, yusaddiqu ba'dahu ba'd, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Tidak ada tanaqudz fi, tidak ada yang bertolak belakang padanya. Kebenaran barakallahu fikum, tidak ada ikhtilaf padanya. Ini artinya sebagai bukti atas kebenaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sebagai bukti bahwa apa yang beliau bawa itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan hasil rekayasa beliau, bukan hasil barakallahu fikum ra'yu beliau, ya, semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jikalau Al-Quran kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, atau Al-Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan menemukan perbedaan, perselisihan, pertentangan yang banyak. Ya, coba antum lihat kita sebagai manusia. Ucapan kita sekarang, nanti kita tentang di belakang tahun yang akan datang. Bertentangan dengan apa yang kita barakallahu fikum, itu manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sekarang keputusan demikian ngelihat robah lagi. Itu aturannya manusia. Kan apapun yang datang dari manusia, kalau masih adalah hasil ra'yunya, barakallahu fikum, pendapatnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan ada pintu, dia salah, dia keliru, dia kurang, akan berganti, akan berubah, akan ini, akan itu. Jangankan kita keluar dari ra'yu kita, al-haq yang kita katakan sekarang tidak menutup kemungkinan hari-hari yang akan datang kita akan langgar, kita terkadang tidak ingat, kita akan lupa, kita akan tentang, kita akan tabrak sendiri. Itu manusia, barakallahu fikum. Kekurangan yang ada pada diri manusia. Sehingga pintu untuk kita ditentang, oh banyak sekali. Pintu untuk kita dinasehatkan, besar sekali pintunya. Oleh karena itu, ketika sekarang mungkin kita menjadi penasehat, siap-siap. Suatu saat dan suatu ketika, kita akan dinasihati. Ini namanya manusia. Tidak kemudian abadi berada di dalam satu kondisi di dalam hidup. Akan banyak hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya teman-teman kita yang soleh. Teman-teman kita yang tulus dan ikhlas, barakallahu fikum, hidup bersama kita. Di saat kita salah, dia ingatkan. Di saat kita benar, dia bela kita, barakallahu fikum. Dia hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pertemanan tidak melihat persoalan dunia. Kalau ini yang dilihat, akan betapa gampang untuk terselesaikan. Diobrak-abrik, barakallahu fikum. Sekali lagi, disinilah letaknya teman-teman kita yang saleh, barakallahu fikum. Ya, kita butuh kepada mereka. Bagaimanapun kadar ilmunya mereka, kadar imannya mereka, selama mereka lurus, mereka adalah teman-teman yang berguna bagi kita, barakallahu fikum. Setinggi apapun kita telah mencapai ilmu, sejauh apapun tingkat ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita telah perbuat, perjuangan dakwah yang sudah kita lakukan, tetap kita adalah manusia biasa. Akan banyak kekurangan, barakallahu fikum, padanya. Maka disitulah teman-teman yang soleh yang akan mengingatkan, yang akan menegur, yang akan membimbing, rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, kutilal kharrasun ay qatalallah alladhi kadzabu 'alallahi wa jahadu ayatihi wa khadu bil batili liyudhidu bihil haqqa alladhina yaqulun 'alallahi ma la ya'lamun. Allah azza wa jalla berfirman, kutilal kharrasun, terkutuklah, ay Allah memerangi orang-orang yang mendustakan Allah tabaraka wa ta'ala, menentang ayat-ayatnya. Mereka bergelut dalam kebatilan, mendalam-dalami kebatilan, untuk kemudian melumatkan kebenaran. Alladzina yaqulun, merekalah yang mengucapkan tentang Allah azza wa jalla apa yang mereka tidak ketahui. Alladzina hum fi ghamratin ay fi lujjatin minal kufri wal jahli wal dalali sahun. Mereka yang berada di dalam lujjah, ghamrah, lujjah. Lujjah itu laut yang dalam. Ay berada di dalam kegelapan, kekufuran, kejahilan, kesesatan, sahun, dan mereka lupa. Yas'aluna ala wajhi syaq wa takdzib fi ayyam yaumiddin ay mata yub'atsun mustab'idina lidzalik. Mereka bertanya pertanyaan yang berbau keragu-raguan dan pendustaan. Kapan datangnya hari pembalasan? Ai, kapan mereka dibangkitkan? Mereka menganggap itu mustahil. Mustab'idina lidzalik. Mereka menganggap mustahil hal itu. Fala tas'al an halihim wa su'a ma'alihim. Kalau begitu, wa su'i ma'alihim. Anda jangan bertanya lagi tentang kondisi mereka dan jelek buruk akhir mereka. Yaumahum 'alan nar yuftanun. Pada hari-hari mereka berada di dalam neraka. Yuftanun ay yu'adzabun. Mereka diazab bisababi man tawau 'alaihi min khubuthil batin wadh-dhahir. Disebabkan mereka diazab disebabkan apa yang mereka kumpul, lipat, sembunyikan dari kejelekan-kejelekan batin, batiniah, dan kejahatan lahiriah. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan mereka kepada mereka, dzuku fitnatakum ay al-adzab wan narasakan oleh kalian, kata Allah Azza wa Jalla, azab dan neraka. Alladhi huwa atharu mabtutinu bihi minal ibtila alladhi sayyarahum ilal kufri wadhalali. Inilah dia hasid. Inilah dia akibat. Mereka telah diuji, ditimpa oleh Allah Azza wa Jalla dengan bala yang menjadikan mereka kufur dan sesat. Hadal adab alladhi wasaltum ilaihi huwa alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Azab yang kalian sampai kepadanya ini, inilah azab yang kalian minta segera terjadinya. Fal'an, sekarang. Tamatta'u bi anwa'il iqab wan nikal wassalasil wal aghlal wassukhti wal wabal. Sekarang silakan kalian nikmati berbagai macam hukuman-hukuman, azab, belenggu-belenggu, kemurkaan, dan kerugian-kerugian. Sekarang kalian rasakan, kata Allah Azza wa Jalla. Ay, makna ayat ini, kata beliau, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir, rasakan oleh kalian berbagai macam hukuman, belenggu, siksaan, kemurkaan, kerugian-kerugian, barakallahu fikum, hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.